Salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, juga sahabat beliau dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, untuk mengisi waktu karena Ustaz wafat dan keluar, maka di sini kita akan menyampaikan satu ucapan sebagian salaf. Sebagian salaf rahimahumullah berkata, al-imanu uryanun, al-imanu uryanun, walibasuhu taqwa, wasinatuhu anhaya'u, asamaratu al-ilmu. Kata sebagian salafus soleh, al-iman, iman itu uryanun, adalah sesuatu yang telanjang, sesuatu yang telanjang. Apa pakaiannya? Apa yang menutupinya? Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan, bajunya adalah ketakwaan. Apa perhiasannya? Apa yang menghiasinya? Wasinatuhu anhaya'u, yang menghiasinya, yang memperindah iman adalah anhaya', rasa malu. Wasamaratuhu, wasamaratuhu al-ilmu, dan buahnya adalah ilmu. Jadi hadirin rahimakumullah, keimanan yang ada yaitu merupakan apa? Pembenaran berupa pengakuan dan ketundukan, itu adalah sesuatu yang telanjang. Dia akan tertutupi dengan apa? Ketakwaan. Itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, walibasu taqwa dzalika khair, walibasu taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu adalah khair yang paling baik. Bukan pakaian yang biasa kita pakai yang terbaik, tapi adalah ketakwaan. Itu adalah pakaian yang paling baik untuk melengkapi, menutupi keimanan. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah anta'mala bi ta'atillahi 'ala nuri min Allah tarju sawaballah wa an tatruka maksiatullah takhafu iqaballah. Engkau beramal karena taat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita orang yang bertakwa, kita beramal itu karena ingin mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beramal karena tunduk melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Bukan karena apa? Kita beramal bukan karena dipaksa oleh orang, dipaksa oleh orang tua atau dipaksa guru atau yang lainnya. Beramal karena terpaksa, bukan. Bukan pula apa kita beramal karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Tapi apa? Kita beramal itu karena kita mengharap kehala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa anta taruka ma'asyatullah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Kamu meninggalkan, takwa itu adalah kamu meninggalkan dari bermaksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut akan hukuman siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meninggalkan maksiat itu hendaknya karena takut kepada Allah. Takut akan mendapatkan adab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang kadang meninggalkan maksiat kenapa? Karena takut, karena malu kepada Allah. Seorang kadang meninggalkan dari bermaksiat kepada Allah, meninggalkan berbagai kemaksiatan karena malu kepada Allah yang senantiasa melihat perbuatan hambanya. Mungkin seorang meninggalkan maksiat pula karena tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga menimbulkan apa? Rasa segan untuk berbuat maksiat karena tahu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini apa? Menunjukkan pentingnya mempelajari sifat-sifat Allah. Karena bisa menjadikan seorang itu apa? Akan semakin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika seorang itu tahu akan Allah, paham tentang Allah taala bagaimana keagungannya, bagaimana kemampuannya, bagaimana sifat-sifatnya yang baik, yang penuh dengan kesempurnaan, maka dia pun akan ya akan jauh dari maksiat dan akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika seorang itu tidak paham tentang sifat-sifat Allah, maka dia pun akan mudah terjatuh kepada perbuatan dosa dan dia pun akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya. Iya. Jadi itu ketakwaan, dan ketakwaan itu ada dalam hati. Ketakwaan itu ada dalam hati. Jadi walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu adalah yang paling baik, yang terbaik untuk kita semua. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita itu segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala permasalahan kita diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala berbagai permasalahan yang dia hadapi. Dan kita yang hidup ini, orang yang hidup pasti akan menghadapi berbagai permasalahan, entah itu permasalahan pribadi, mungkin keluarga, atau mungkin berkaitan dengan orang lain, masyarakat. Akan menghadapi berbagai permasalahan. Kapan kita bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan membantu urusan-urusan kita. Tapi karena mungkin kurangnya ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kurang sempurna, itu yang menyebabkan apa? Kadang kita menghadapi berbagai permasalahan, persoalan, seolah-olah tidak kunjung selesai. Tidak kunjung selesai. Ya, terus ada permasalahan dan tidak terselesaikan dengan baik. Ini mungkin karena kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kurang dalam membantu kita. Kurang dalam membantu kita. Ya, di hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari ketakwaan adalah wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ketika seorang itu jauh dari perbuatan maksiat, dia banyak berbuat ketaatan, banyak beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa? Ketika dia kesulitan dalam urusan duniawi, kemudian tiba-tiba ada rezeki nomplok yang Allah berikan. Iya, yang tanpa dia sangka itu datang. Ternyata datang. Iya, mungkin lewat teman, mungkin lewat orang tua, mungkin lewat anak dan sebagainya. Tiba-tiba ada rezeki. dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta-minta, tanpa kita mengemis-kemis. Tapi Allah taala mudahkan untuk dia rezeki. Iya. Seperti mungkin ada orang yang berikan hadiah atau mungkin sedekah. Hadiah atau sedekah dari orang itu seyogianya diterima. Seyogianya untuk diterima. Jangan ditolak. Kecuali apa? Orang yang memberi tadi memberikan karena perkewo. Nampak dia tidak ikhlas, tapi apa? Dia itu dia memberi karena perkewo. Ya, karena malu. Tidak karena keikhlasan. Ini tidak mengapa dikembalikan. Oh, kita uang kayak iya abot. Kita era ikhlas. Ya. Mereka berkewam, maka dikembalikan tidak mengapa. Tapi kalau orang itu memberi dengan penuh keikhlasan, orangnya jujur, maka apa? Diterima saja hadiah yang dia berikan. Dan dengan hadiah itu akan menemukan rasa cinta dan mencintai. Ya, cinta dan mencintai. Kemudian, kalau kita diberi sesuatu oleh seseorang, sebaiknya kita balas. Sebaiknya kita balas. Apa faedah dari kita membalas pemberian orang, dia memberikan hadiah kemudian kita memberikan hadiah, supaya nanti apa diantara faedahnya adalah supaya orang tadi nanti tidak mengungkit-ungkit pemberian. Karena kadang ada orang ketika dalam kondisi hubungannya tidak baik kemudian dia mengungkit-ungkit pemberian. Maka untuk menghilangkan hal ini apa, ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, diberi oleh orang lain sesuatu, maka sebisa mungkin kita apa? Balas memberikan hadiah, balas memberikan sesuatu. Ini di antara faedah apa? Membalas pemberian. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Itulah ketakwaan. Kapan siapa yang bertakwa? Siapa saja yang bertakwa maka apa? Akan dimudahkan urusannya. Akan dimudahkan urusannya. Kemudian wasinatuhu al-haya. Wasinatuhu al-haya. Perhiasan yang memperindah iman adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu yang dimaksudkan di sini adalah rasa malu yang terpuji. Sebab ada rasa malu itu ada dua. Ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Rasa malu yang terpuji adalah yang membawa seorang untuk berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu rasa malu yang terpuji. Iya. Rasa malu yang menyebabkan dia meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Itu rasa malu yang terpuji. Ada rasa malu yang tidak terpuji. Yaitu apa? Rasa malu yang menyebabkan seorang itu meninggalkan perintah dan berakibat apa? Dia mungkin melanggar larangan. Jadi malu apa? Mau belajar malu. Oh, saya sudah tua, mau belajar sama anak-anak, oh, rasanya tidak enak. Akhirnya dia malu. Ya. Mau belajar Iqra atau baca Al-Quran bersama anak-anak, malu. Isin. Itu rasa malu yang tidak baik. Atau malu. Malu ke masjid. Wah, tetangga saya pada di rumah tidak sholat ke masjid, mau ke masjid sholat jamaah, saya malu. Karena tetangga-tetangga pada tidak ke masjid. Ini malu yang tidak baik. Malu yang tidak baik, yang tidak terpuji. Ya. Atau mungkin apa? Mungkin teman-temannya pada minum minuman keras. Kemudian dia malu. Ah, malu kalau tidak ikut minum. Ini malu yang tidak terpuji. Malu yang tidak terpuji. Ah, teman-teman saya apa? Mungkin pakai celana yang muspil. Saya mau pakai celana yang cingkrang di atas mata kaki saya malu. Saya tak ikut pakai celana yang muspil yang di bawah melebihi mata kaki. Ini rasa malu yang tercela, yang tidak baik. Iya. Jadi yang dimaksudkan di sini yang menjadi penghias keimanan adalah rasa malu yang terpuji, yang membawa seorang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan maksiat. Iya. Malu kepada Allah dan juga malu kepada manusia. Iya. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Ini sehingga hal itu menyebabkan dia kemudian meninggalkan berbagai kemaksiatan. Ya. Ini menunjukkan apa? Ketika kita masih berbuat maksiat, berarti kita kurang rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih banyak melanggar, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, ini menunjukkan kita tidak punya rasa malu atau kurang rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah senantiasa melihat kita, memberikan segalanya untuk kita. Kemudian kita apa? Kemudian kita melanggar aturan-aturannya. Ini karena tidak adanya rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir as-samaratuhu an ilmu. Buah dari keimanan adalah ilmu. Jadi ketika seorang itu mempunyai rasa atau keyakinan dan juga membenarkan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini nanti dia akan mendapatkan banyak ilmu. Ketika kita membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran, membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini nanti akan membuahkan ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Tapi ketika tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan, kita tidak membenarkan firman Allah, tidak membenarkan sabda Rasulullah, maka apa? Ilmu itu tidak ada pada diri kita. Karena tidak ada keyakinan terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Iya. Ilmu itu akan jauh dari kita ketika kita tidak membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Iya. Ya hadirin rahimakumullah, benar perkataan salaf bahwa apa? Ketakwaan adalah pakaian untuk iman. Rasa malu adalah perhiasan untuk keimanan dan ilmu adalah buahnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu kepada kita sebab itu akan merupakan buah dari keimanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keimanan di dalam dada kita, ketakwaan kepada diri kita dan juga rasa malu. Ya, dan perlu diketahui sebagian salam berkata, "Idza ata 'alayya yawmun la asdadu fi 'ilman yuqarribuni ila Allah ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm." Sebagian salam berkata, "Idza ata 'alayya yawmun." Apabila datang kepadaku suatu hari, la azdadu fi ilman, yang aku tidak bertambah di hari itu ilmuku, ilmu yang yuqarribuni ila Allah, yang bisa mendekatkan aku kepada Allah taala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka aku tidak mendapatkan barokah di waktu terbitnya matahari di hari itu. Ya. Jika seorang itu datang satu hari padanya, kemudian dia tidak apa? Tidak bertambah ilmunya. Tidak bertambah ilmunya. Tidak bertambah mungkin karena dia tidak mau belajar. Tidak bertambah mungkin karena dia tidak memperhatikan ketika diajar. Maka apa? Dia tidak mendapatkan keberkahan di hari itu. Iya. Ini dengan bertambahnya ilmu maka kita akan semakin mendapatkan barokah kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala mubisab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.